Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, telah lalu pembahasan dari bab wa minan nas mayattakhidhu min dunillahi andada yuhibbuhum yuhibbunahu kahubbillah. Masalah cinta dibagi dalam beberapa bagian, tidak semuanya tercela, tidak semuanya terlarang. Yang pertama, al-mahabbah lillah, cinta karena Allah. Bahkan itu kesempurnaan dari tauhid dan iman. Kamu cintai seseorang karena tauhidnya, imannya, dan ketaatannya kepada Allah. Bahkan Rasulullah SAW jadikan itu tanda atau tali keimanan terkuat. Hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Cinta karena Allah ketika kamu mencintai karena Allah mencintai itu, maka kamu mencintainya. Baik itu amalan, Allah mencintai beberapa amalan, amalan soleh tentunya. Maka kamu mencintai amalan itu lillah, karena Allah kamu cintai amalan-amalan tersebut, karena Allah mencintai itu. Atau itu seseorang, artinya karena Allah mencintai mukmin, muwahhid yang bertauhid, muti' yang taat, yang muhsin, maka kamu mencintai orang tersebut karena Allah mencintai orang seperti itu. Dan dalam makna ini berarti bukan orang itu zatnya sesungguhnya yang kamu cintai, tetapi karena Allah mencintai dia, karenanya kamu mencintai orang itu. Dan tadi itu termasuk dari kesempurnaan iman, kesempurnaan tauhid. Makna ini sering dipermisalkan oleh para ulama dengan bait, ingkan bait fihi syai', tapi untuk memperjelas makna yang dikehendaki, Majnun Layla, penyair yang tergila-gila dengan Layla, wanita yang jadi dambaan mereka, dia menyatakan dalam bait syairnya, amurru ala diyar diyara laylah uqabbilu dhal jidara wa dhal jidara. Aku kelilingi rumah Laila. Yani Laila punya rumah, tentunya ada apa dindingnya. Aku kelilingi dari dinding yang ini, dinding yang itu. Dia kelilingi semuanya. Bahkan dia sebut, aku ciumi dinding itu, dinding rumah Laila ini. Yang sebelah sini dicium, yang sebelah situ dicium. Yang... Nah. Dinding itu dia ciumi. Lalu dia katakan, wa ma hubbu diyar syaghafna qalbi walakin hubbu man sakanat diyara. Itu semua aku lakukan, kata dia, bukan karena aku mencintai atau menyenangi rumah itu sebagai rumah, dinding sebagai batu, bata, semen, ngapain, tetapi karena sangat cintanya, sangat senangnya dengan yang penghuni rumah itu. Yang dimaksud tujuan inti yang diharapkan adalah yang di dalam rumah itu. Asyahid, seorang muslim mencintai amal soleh, mencintai seorang muwahid, mukmin, muti yang taat karena Allah mencintai orang tersebut, maka dia cintai karenanya. Itu al-hub fillah, cinta yang karena Allah. Sebagian menyebutkan beberapa tandanya kalau cinta itu karena Allah. Tidak akan itu bertambah karena kebaikan, tidak akan berkurang karena kejelekan. Yakni ketika yang kamu cintai itu orangnya berbuat baik padamu, mungkin memberi, membantu kamu, ngasih, berkhidmat, melayani kamu dan semisalnya, karena itu kamu bertambah cintamu padanya, berarti kamu ada pamrih. Cinta kamu kepada dia bukan karena Allah, tapi karena manfaat pribadi yang kamu dapati darinya. Cinta karena Allah enggak demikian. Tidak pula berkurang karena kejelekannya. Artinya mungkin ini orang berbuat sesuatu yang tidak kamu senangi, kamu tidak puas dengannya, kamu perintah sesuatu, kamu minta bantuannya misalnya atau apalah, dan dia gak mau. Nah, kemudian kamu berkurang cintamu padanya, berarti kamu juga pamrih ukuran cintamu dirimu sendiri. Ketika kamu merasa senang, dapat keuntungan, semakin mencintainya. Ketika kamu tidak puas, ada yang membuatmu gak senang, berkurang cintamu. Bukan demikian cinta karena Allah. Al-hubbu fillah termasuk tali keimanan yang sangat kuat. Authaq ural iman, tali keimanan yang sangat kuat. Kata Ibnu Battah rahimahullah, kalau sudah dia mencintai orang karena Allah, dia cintai walaupun orang itu jauh, jauh darinya, jauh nasab, bukan sanak kadang keluarga, gak ada hubungan darah, bahkan gak ada hubungan kabilah, suku, bangsa. Bahkan tadi mungkin saja ada hal-hal yang membuat kamu enggak puas. Wah, itu kalau dimintai tolong, saya suruh ini, saya minta bantuan ini, enggak pernah dia memuaskan. Walaupun, tapi ketika dia kamu tahu di atas sunnah, kamu tahu manhajnya, manhaj yang hak, manhaj salaf, taat, maka kamu cintai tetap orang itu karena Allah. Sebaliknya, kamu membenci orang karena Allah, walaupun itu orang terdekatmu, walaupun itu satu nasab, keluargamu, satu suku, satu bangsa, satu daerah, dan bahkan walaupun memuaskanmu, kalau disuruh, kalau diminta bantuannya, langsung sudah gak ada ini. Kamu terpuaskan secara pribadi. Namun tuntutan iman menuntut kamu membenci orang itu karena maksiatnya dan penyimpangannya, karena dia menyalahi manhaj al-haq. Nah, yang kedua, cinta tabi'iyah, cinta yang alami, bawaan, selama cinta ini tidak dia prioritaskan untuk mengalahkan cintanya kepada Allah, maka gak ada masalah. Tidak bertentangan dengan cintanya kepada Allah, dan itu alami, wajar. Cinta seorang suami kepada istrinya, ya wajar seorang suami cinta kepada istrinya, itu istri dia, orang terdekatnya, cinta betul-betul mencintainya. Istri dia pun mencintai sang suami. Ini boleh dan tidak berpengaruh, tidak mengurangi atau menafikan cintanya kepada Allah. Cinta orang tua kepada anaknya alami, ya wajar orang tua cinta kepada si anak, sayang. Nah, begitu pula kepada hartanya, segenap hartanya, dia mencintai rumahnya, perabotannya, barang-barangnya, kendaraannya misalnya. Ya wajar, itu ada pada setiap insan, tidak mungkin hilang, gak mungkin dinafikan. Dia cinta kepada barang yang dia miliki, karena itu harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, dan perhatikan konteks pertanyaannya, man ahabbun nasi ilaik, siapa orang yang paling engkau cintai? Cinta. Langsung Rasulullah jawab, Aisyah radhiyallahu anha, istrinya. Qalu minar rijal, kata mereka yang tanya, maksud kami dari kalangan lelaki. Qala abuha, bapaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Nah, maka ini tabi'ah, alami dan wajar-wajar saja orang mencintai pakaiannya, hartanya, makanannya. Tadi dengan catatan selama itu tidak dia prioritaskan terhadap cintanya kepada Allah, atau tidak mengalahkan cintanya kepada Allah. Nah, yang ketiga, cinta ma'allah, cinta bersamaan dengan cintanya kepada Allah. Yang ini menafikan mahabbatullah, cintanya kepada Allah, yaitu cintanya kepada selain Allah ini sama atau bahkan lebih dari cintanya kepada Allah, sehingga terlihat ketika bertabrakan dia berada di persimpangan jalan antara memilih cinta kepada Allah dan kepada yang lainnya, dia akan mendahulukan na'udzubillah cintanya kepada selain Allah. Maka dengan itu dia jadikan itu tandingan bagi Allah dalam cinta. Dia lebih utamakan, dia lebih prioritaskan dari cintanya kepada Allah. Asy-syahid di dalam ayat, Allah menjadikan mereka yang menyamakan cintanya kepada berhala dengan cintanya kepada Allah, Allah jadikan mereka musyrikin. Dan telah menjadikan tandingan dan sekutu bagi Allah. Manittakhadha min dunillahi andada. Allah sebut itu ittikhadul andad. Ketika disamakan dengan cintanya kepada Allah, berarti itu telah menjadikan sebagai tandingan dan sekutu bagi Allah dalam mahabbah. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan qawluhu ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu. Mereka itu orang-orang yang berdoa mengharap kepada Rabbnya wasilah, siapa yang lebih dekat. Mereka mengharap rahmatnya dan takut dari azabnya. Fadzakaral maqamat ats-tsalatsah. Maka ada tiga maqam yang Allah sebutkan. Al-hub, cinta. Wa huwa ibtigha'ul qurb ilaih. Dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan saleh, watawassul ilaihi bil amali salihah, dengan wasilah, yaitu mendekatkan diri dengan amalan-amalan saleh, ibadah, warraja wal khauf, sekaligus dia berharap, dia juga takut. Yadullu ala anna ibtigha'al wasila amrun za'id ala raja'ir rahmah wa khawfil adzab. Maka ibtigha'ul wasila ini lebih dari sekedar mengharap rahmat dan takut dari adzab. Mereka bukan hanya mengharapkan rahmatnya dan takut dari adzabnya, tapi juga ibtigha'ul yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka mendekatkan diri, bertaqarrub kepada Allah dengan segenap amalan-amalan saleh. Wa minal ma'lum qat'an annahu la yatanafasu illa fi qurbi man yuhibbu qurbahu. وحب قربه تبع لمحبة ذاته. معلوم, kata Ibnu Qayyim, orang akan berlomba-lomba untuk mendekat kepadanya dan mencintai kedekatan dengan Allah, ini bentuknya mengikut kepada cinta kita kepada Allah. Makanya karena kita cinta kepada Allah, kita mencintai segala yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Amalan-amalan soleh, ibadah. Bal mahabbatu dzatihi aujabat mahabbatul qurb minhu. Maka kecintaan kita kepada Allah itu yang menuntut, mengharuskan kita mencintai taqarrub, mendekatkan diri kepadanya. Ini bagi muwahhidin jelas. Wa indal jahmiyah wal mu'attilah, tapi di kalangan jahmiyah mu'attilah, qatalahumullah, ma min dhalika kullihi syai', sedikit pun enggak ada penjelasan seperti ini. Fa innahu indahum la taqrubu dhatuhu min syai', bagi mereka zat Allah itu enggak bisa mendekat kepada sesuatu. Mereka nafikan karena segala sifat, segala nama keagungan bagi Allah mereka tolak, mereka ingkari. Maka ini pun mereka ingkari. Wala yuqarribu min dhatihi syai', mereka pula mengingkari. Mereka katakan sebagaimana Allah tidak mendekat, maka tidak ada pula sesuatu yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Na'udzubillah. Maka hamba itu bagi mereka adanya adalah jauh dari Allah, renggang dan sangat terpisah. Gak akan bisa mendekat kepada Allah, Rabbnya. Wala yuhibbu lidzatihi wala yuhab. Bahkan tidak ada cinta karena Allah seperti tadi, itu juga diingkari oleh Jahmiyah. Fa'angkaru hayatal qulub. Begitulah mereka mengingkari kehidupan kalbu. Padahal dengan mencintai Allah, mencintai segala yang mendekatkan kepada Allah, cinta karena Allah, semua ini menghidupkan kalbu. Itu nyawanya kalbu. Bahkan telah lalu penjelasan Ibnul Qayyim, segala sesuatu bergerak bermula dari cinta ini. Bahkan secara umum lebih dari itu, aktivitas manusia tidak akan mereka lakukan sesuatu kecuali karena dasar cinta, senang. Kamu kalau gak senang makanan ya gak akan kamu makan, gak akan kamu masukkan ke mulutmu. Kamu gak senang, gak nafsu. Tapi karena kamu senang, cinta, maka kamu makan. Semua aktivitas tidaklah bergerak manusia melakukan sesuatu kecuali atas dasar awalnya adalah cinta. Apalagi ini kepada Allah segala-galanya. Itu kehidupan kalbu, tapi diingkari oleh Jahmiyah. Bagi mereka hati gak akan bisa hidup. Wa na'imul arwah, nyawa ini, ruh gak akan bisa mendapat kenikmatan, gak akan bisa tenang, tentram. Wa bahjatun nufus, itu yang menyegarkan jiwa. Wa qurratul uyun, dan itu yang menyejukkan hati, menyejukkan pandangan mata, yang maksudnya hati. wa a'la na'imid dunya wal akhirah, dan itu kenikmatan tertinggi di dunia dan akhirat. Hilang semua ini karena diingkari oleh Jahmiyah. Kamu sendiri tanyakan pada dirimu, perasaanmu bagaimana saat kamu, terutama saat orang mungkin setelah melakukan suatu pelanggaran atau maksiat, dia menyesal, dia takut, dia bertobat betul-betul kepada Allah, istighfar, banyak doa, banyak zikir, mendekatkan diri kepada Allah sampai tenang hatinya, merasa dekat sekali dengan Rabb-nya. Di situ ketenangan, tentram, kenyamanan, ketentraman yang hakikatnya gak akan bisa diutarakan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan oleh seorang yang mukmin. Lapangnya dada dia, berbunga-bunga, senangnya ketika dia dekat dengan Rabb-nya. Bagaimana yang seperti ini diingkari oleh Jahmiyah? Karena Allah gak mungkin dicintai sebagaimana Allah gak mungkin mencintai, kata mereka. Gak mungkin kamu bisa mendekat kepadanya. Walidzalika dzuribat qulubuhum bil qaswa. Makanya naudzubillah hati mereka keras, kaku. Orang-orang Jahmiyah ini gak akan bisa lunak. Bagaimana mau lunak kepada Rabb-nya yang semestinya itu paling dicintai, paling kenikmatan tertinggi di dunia akhirat. Dia ingkari semua, dia tolak. Keras hati mereka. Waduriba dunahum wadunallah hijab ala ma'rifatihi wa mahabbatihi. Dan tertutup pula bagi mereka, gak bisa kenal Allah. Ada tabir yang menghalangi kalbu mereka, gak bisa tahu Allah, gak bisa mencintai Allah. Bagaimana mereka mencintai, mereka mengingkarinya. Fala ya'rifunahu wa la yuhibbuna. Maka mereka gak akan kenal Allah, haqqal ma'rifah, kenal yang sesungguhnya, hakikat mengenal Allah. Tidak akan bisa pula mereka mencintainya. Oh, mereka ngingkari kok. Bagaimana mereka bisa mencintai Allah? Allah gak akan bisa dicintai, kata mereka. Wala yadhkurunahu illa inda ta'tili asma'ihi wa sifatihi. Bagi mereka dan yang semadhab, tidak akan ingat Allah, mereka tidak akan kenal Allah kecuali ketika ada pengingkaran dan penolakan, pendustaan terhadap sifat-sifat dan nama Allah. Di situ mereka kenal Allah. Walayhudzubillah. Kalau yang dibahas penafian sifat, pengingkaran sifat-sifat keagungan Allah, di situ mereka zikirnya kepada Allah, ingatnya di situ. Fadzikruhum a'dhamu athamihim wa auzarihim. Maka zikirnya mereka adalah dosa terbesarnya mereka. Karena ilhad dalam asma wa sifatullah, pengingkaran terhadap nama dan sifat Allah itu ilhad, mulhid orangnya, dosa besar. Dan itulah zikirnya mereka. Bal yu'aqabuna man yadhkuruhu bi asma'ihi wa sifatihi wa nu'uti jalalihi wa yarmunahum bil adwa allati hum ahaqqu biha wa ahluha. Enggak cukup itu. Mereka pula memerangi, memusuhi orang-orang yang berzikir, menyebut, mengagungkan Allah dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya. Bahkan dituduh dengan tuduhan-tuduhan keji yang mereka sendiri lebih berhak dengan tuduhan itu semestinya. Maka ahlu sunnah, salaf, orang yang paling mereka benci, mereka musuhi. Mereka katakan mujassima, mereka katakan musyabbiha, itu menyerupakan Allah dengan makhluknya, kata mereka. Karena mereka menafikan semuanya. Ketika itu ditetapkan oleh imam a'immatus sunnah, mereka katakan salaf atau ahlu sunnah itu menyamakan robnya dengan makhluk, diberi sifat-sifat, diyakini baginya nama sifat. Wa hasbu dzil basirati wa hayatul qalbi ma yara min kalamihim min qaswa wal maqt wat tanfir an mahabbatillah wa ma'rifatihi wa tauhidihi wallahu almusta'an. Cukuplah bagi orang yang punya ilmu, bagi orang yang hidup basirahnya, bahwa ucapan mereka Jahmiyah, akidah mereka, nah, isinya qoswah, mengeraskan hati, gak ada ilmunya, gak ada cahayanya, gak ada penyejuk hati, penentram jiwa, gak akan itu kamu dapati dari penjelasan mereka. Yang ada malah menjauhkanmu dari al-haq, menjauhkanmu dari cinta kepada Allah, dari tauhid, dari mengenal Allah, kamu semakin dijauhkan. Dan begitulah kenyataannya. Makanya ilmu itu mereka sebutkan al-haq ablaj, terang, gamblang, bercahaya. Kamu mendengarnya, membacanya, lapang dadamu, tenang, efeknya memberi ketenangan, ketentraman, karena itu cahaya nur yang Allah turunkan. Wal batil gajlaj, tapi kebatilan itu gajlaj, samar, gelap. Orang mendengar, membaca, ngingkari dan apa ini, apa-apaan ini? Na'udzubillah. Jiwa yang masih suci itu akan menolak. Ada kegelapan, ada kesamaran yang membuat enggak tenang hati. Demikian beda antara ilmu al-haq dengan kebatilan yang mereka bawakan. Tentunya mereka punya syubhat. Mereka katakan cinta itu adalah gejolak dan perubahan. Layaknya asalnya kamu gak mencintai seseorang, tapi begitu ketemu, begitu ini itu, terjadi gejolak dalam jiwamu, maka kamu cinta kepadanya, maka perubahan terjadi, ada gejolak. Ya mungkin saja itu benar. Logika ini bisa benar kalau itu arahnya kepada makhluk, pada manusia. Tapi ini yang dibicarakan Allah Rabbul Alamin, yang telah Allah sebutkan laisa kamitslihi syai wa huwa samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Tidak ada yang sama dengan Allah, dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Mendengar, melihat sesuai dengan keagungannya. Setelah Allah nafikan adanya kesamaan dengan yang lain, Allah tetapkan adanya pendengaran dan penglihatan baginya. Karena dua sifat ini, kenapa itu yang Allah sebut setelah Allah nafikan adanya kesamaan dengan yang lainnya, laisa kamitslihi syai'un. Secara umum, karena nakirah di situ fisyakin nafi, laisa, nggak ada apapun yang sama dengan Allah, nggak ada yang serupa. Tapi Allah tetapkan bahwa dirinya semi basir. Dua sifat ini disebut oleh Allah karena boleh dikata sifat yang menyamakan atau ada pada seluruh yang punya kehidupan. Hampir seluruh. Seluruh yang punya kehidupan pasti ada padanya dua sifat ini, mendengar dan melihat. Yang bernyawa pasti ada dua sifat ini. Sedikit sekali yang tidak memiliki salah satu atau dua ini. Ulama sebutkan contohnya seperti ular. Ular itu hanya melihat dan tidak mendengar. Dia gak punya pendengaran sama sekali, tapi dia melihat, punya mata. Tapi secara umum yang namanya makhluk hidup ada padanya pendengaran, penglihatan. Artinya Kalau seandainya ada kesamaan, yang paling akan sama dengan Allah adalah pendengaran dan penglihatan. Tapi itu pun dinafikan oleh Allah. Padahal itu hampir yang menyamakan, mengumpulkan penyatu seluruh yang hidup, mendengar, melihat oleh Allah. Laisa kamitslihi syai wa huwa samiul basir. Berarti Allah itu punya pendengaran, laisa kamitslihi syai, enggak akan ada. Dengan Allah, dia punya pendengaran sesuai keagungannya, kesempurnaannya, kebesarannya. Dia melihat laisa kamitslihi syai', penglihatan yang enggak sama seperti makhluk-makhluknya yang penuh kekurangan. Maka cinta pun demikian. Allah mencintai, tapi itu tidak sama dengan makhluknya. Makhluknya karena gejolak, makhluknya karena perubahan, makhluknya karena ini dan itu. Tidak sama dengan Allah yang maha mulia. Mereka pula sebutkan cinta itu hanya ada pada dua yang sejenis. Lain jenis berarti sudah enggak ada cinta, enggak mungkin. Dan ini juga batil, secara nas batil, secara logika atau rasio juga batil. Secara nas Rasulullah sebutkan hadzal jabal yuhibbuna wa nuhibbuhu, gunung ini Uhud, gunung batu, mencintai kita dan kita mencintai dia. Maka Rasul tetapkan adanya kecintaan antara batu dengan mukminin, antara gunung ini. Padahal dua yang enggak sejenis. Ini jenis manusia, makhluk hidup, ini jenis gunung, makhluk mati. Batu enggak ada nyawanya. Tapi Rasul tetapkan mencintai kita dan kita mencintai dia. Kemudian secara rasio juga di kalangan uqala, orang yang berakal, enggak masalah dan orang tahu, faham. Ada kecintaan di antara dua yang enggak sejenis. Orang mencintai kendaraannya, misalnya kendaraan antik atau kendaraan yang sangat nyaman, sehingga dia sangat cinta sekali dengan barangnya ini, dieman-eman, disayang-sayang. Kalaupun ditawar berapapun enggak akan dia jual, karena sudah ada hubungan cinta, hubungan emosional yang begitu dalam. Ditawar kayak apa, miliaran gak akan dia jual, karena sangat mencintai. Dan itu biasa, orang gak akan ngingkari, wajar-wajar saja. Maka gak benar syubhat mereka bahwa cinta itu hanya ada pada dua yang sejenis. Allah menetapkan dalam banyak ayat Allah mencintai. Yuhibbus sabirin, yuhibbul muhsinin. Dan Allah dicintai oleh hambanya. Dan tadi itu kehidupan kalbu mereka, mukminin, itu penentram dan penenang nyawa mereka, mukminin, muwahidin, dengan kecintaan mereka kepada Allah dan mencintai segala yang mendekatkan mereka kepada Allah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala Muhammad wa faqakumullah lima yuhibbu wa yardha. Walhamdulillahi rabbil alamin.